طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis yang ke-136, ya. Sehingga insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya sekaligus memasuki bab yang baru. Kita baca judul babnya, qala al-imam al-bukhari rahimahullahu taala babun kun lil yatimi kal abir rahimi. Bab, jadilah bagi anak yatim sebagai atau seperti seorang ayah yang penyayang. Ya, judul bab ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang mengurusi anak yatim, yang memiliki anak yatim di bawah tanggungannya. Ya, yang mana anak yatim itu bukan anaknya sendiri. Ya, maka jadilah, wahai para pengurus anak yatim, ketika menghadapi anak yatim, jadilah engkau sebagai figur ayah baginya. Ya, figur seorang ayah yang penyayang bagi anak yatim tersebut. Karena yatim dalam syariat, siapa yang disebut sebagai yatim? Anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum usia bulugh, sebelum usia baligh. Sehingga dia kehilangan figur seorang ayah, figur seorang bapak. Maka ketika ada orang yang mengurusi anak yatim tersebut, maka hendaknya si pengurus tadi menjadi figur pengganti bapaknya. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang ke-138. Kita baca, qala الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر ابن عباس عمر بن عباس رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال. Jadi dari sanad hadis ini sampai atau berakhir pada seorang sahabi. Seorang sahabat yang bernama siapa? Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau adalah seorang sahabi saghir, sahabat yang ya muda. Abdurrahman bin Abza radiyallahu ta'ala anhu ini merupakan maula dari Nafi' ibnul Harith. Di Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan Nafi' ibnu Abdul Harith. Jadi Abdurrahman bin Abza ini maula. Maula itu bekas budak. Ya. Bekas budak dari Nafi' bin Al-Harith. Di sana ada kisah masyhur tentang Abdurrahman bin Abza ini. Ya, kisah masyhur yang sering disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran dan keutamaan Al-Quran. Kisahnya adalah ketika Nafi' ibn al-Harith atau ibn Abdul Harith diangkat oleh Umar ibn al-Khattab di masa kekhilafahan Umar ibn al-Khattab sebagai gubernur Mekah. Siapa tadi? Nafi' bin Abdul Harith atau ibn al-Harith sebagai gubernur Mekah. Ketika Nafi' keluar dari Mekah, maka dia istanaba ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau istanaba, yaitu mengangkat Abdurrahman bin Abza ini sebagai pengganti sementara, pejabat sementara, Nafi, ya, gubernur Mekah, untuk memenuhi panggilan Umar ibn Khattab. Maka ketika Nafi bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, Umar bertanya kepada Nafi, "Man istakhlafta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi, siapa yang engkau angkat sebagai pengganti, sebagai amir, pemimpin di Ahlul Wadi? Ahlul Wadi yang dimaksud di sini adalah kota Mekah. Siapa yang engkau angkat sebagai penggantimu di Mekah? Maka Nafi menjawab, Ibnu Abza. Yang saya angkat sebagai pengganti adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, "Man huwa?" atau "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Maka Nafi menyebutkan siapa Ibnu Abza. Beliau sifati bahwa Ibnu Abza ini qari'un di kitabillah. Dia adalah seorang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Alimun bil fara'id, seorang yang alim, memiliki ilmu tentang fara'id. Di sini fara'id ditafsirkan oleh beberapa ulama bisa dimaknakan dengan fara'id hukum-hukum agama, atau fara'id yang sifatnya khusus, yaitu ilmu waris, ilmu fara'id. Maka ketika mendengar hal ini, bahwasanya Nafi mengangkat Ibnu Abza karena keahliannya di dalam membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu Al-Qur'an, dan karena menguasai ilmu syariat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala." Ketahuilah bahwasanya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana yarfa'u Allahu bihi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini dengannya Allah mengangkat sebuah kaum, dan dengannya pula Allah merendahkan kaum yang lain. Ya, di sini Umar bin Khattab ingin apa? Ingin menunjukkan keutamaan Al-Qur'an sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini dengannya Allah mengangkat derajat sebuah kaum, dan sebaliknya dengan Al-Qur'an ini pula Allah merendahkan dan menghinakan kaum yang lain. Apa hubungannya dengan Ibnu Abza? Ibnu Abza sebagaimana yang kita sebutkan tadi, siapa dia? Maula, bekas budak. Bekas budaknya Nafi. Tapi diangkat sebagai pengganti dia, sebagai gubernur sementara di kota Mekah, padahal hanya seorang budak atau bekas budak. Ya. Kenapa? Karena keahliannya atau keilmuan beliau tentang Al-Qur'an dan tentang syariat. Ini juga yang menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan agama Islam. Ya. Mendudukkan seorang sesuai dengan keilmuannya, terlepas dia adalah bekas budak ataukah tidak, ya. Terlepas dia nasabnya mulia atau hanya sekedar bekas budak, Islam tidak memandang itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Nah, ini secuil kisah tentang Abdurrahman bin Abza, perawi dari riwayat ini radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menyebutkan qala. Beliau berkata, qala Dawud. Berkata Dawud. Dawud yang dimaksud di dalam riwayat ini siapa? Tidak lain adalah Nabi Dawud. Yang dimaksud dengan Dawud di sini adalah Nabi Dawud, seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel alaihissalatu wassalam. Sehingga wallahu taala alam, riwayat ini tergolong ke dalam riwayat Israiliyat. Ya. Riwayat Israiliyat. Karena di sini Abdurrahman bin Abza langsung menyebutkan perkataan Dawud alaihissalam. Ya. Berbeda kalau disebutkan di dalam sanad bahwasanya Abdurrahman bin Abza meriwayatkan dari Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan Dawud qala. Qala Dawud, berkata Dawud. Maka yang demikian wahyu. Tapi kalau yang seperti ini tergolong Isra'iliyat. Mungkin bisa jadi wallahu alam Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu mendapati kisah ini di dalam kitab-kitabnya Ahlul Kitab, ya. Kemudian beliau menukilnya. Qala Dawud, berkata Dawud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahimi. Dan sanad hadis ini, riwayat hadis ini sanadnya sahih sampai kepada siapa? Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza. Dan di sana ada para sahabat yang lain yang terkenal sering menyebutkan riwayat-riwayat Isra'iliyat. Siapa di antaranya? Abdurrahman bin Amr ibnul As. Di antara para sahabat yang sering atau banyak meriwayatkan riwayat-riwayat Isra'iliyat, yaitu riwayat-riwayat yang diambil dari Ahlul Kitab. Qala Dawud, berkata Dawud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahimi. Ini yang sesuai dengan judul bab. Jadilah bagi anak yatim seperti ayah yang penyayang. Jadilah engkau bagi anak yatim itu seperti figur ayah yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Dan ketahuilah bahwasanya engkau sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah engkau akan menuai. Ma aqbahal faqru atau ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Sungguh sangat jelek kefakiran setelah kekayaan. Kefakiran yang terjadi setelah sebelumnya seorang itu kaya, maka itu kefakiran yang lebih buruk dibandingkan orang yang memang asalnya fakir. Orang yang fakir dari kecil sampai besar, sampai mati, sampai meninggal, fakir dia, miskin. Kefakiran. Ya. Tapi orang yang kaya, kemudian jatuh miskin, maka kefakiran atau kemiskinan yang terjadi itu lebih buruk. Karena dia sebelumnya kaya, tapi kemudian jatuh miskin. Wa aktsaru min dzalik au aqbahu min dzalik, dan yang lebih besar perkaranya dari itu, lebih buruk perkaranya, ad-dhalalatu ba'dal huda. Kalau tadi terkait dengan harta benda dunia. Kaya kemudian jatuh miskin. Itu perkara yang buruk, musibah. Tapi yang lebih besar dari itu, lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah sebelumnya di atas hidayah. Lebih besar perkaranya, lebih buruk. Seorang yang sebelumnya sudah berada di atas hidayah, kemudian tiba-tiba dia menyimpang dari hidayah tersebut dan masuk ke dalam ad-dhalalah, kesesatan. Ya, ini adalah perkara yang sangat buruk. Waliyadu billah. Nasallallahu ta'ala ayyuthabbitana jami'an alal huda hatta al-mamat. Semoga Allah senantiasa mengokohkan kita semua di atas al-huda, di atas hidayah petunjuk, sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari al-huda, setelah sebelumnya kita mengenal al-huda, itu adalah kesesatan yang sangat buruk, penyimpangan yang sangat buruk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dhalalata haqqad dhalalah, innad dhalalata haqqad dhalalah. Sesungguhnya penyimpangan atau kesesatan yang paling nyata atau kesesatan yang hakiki, an ta'rif man kunta tungkiruh, engkau menganggap benar sesuatu yang sebelumnya engkau anggap sebagai kebatilan, wa tungkiru ma kunta ta'rif, atau engkau menganggap sesuatu sebagai mungkar setelah sebelumnya engkau mengetahui bahwasanya perkara itu adalah ma'ruf, perkara kebaikan. Jadi sudah terbolak-balik akal sehatnya. Yang dahulu dia sudah tahu bahwasanya itu mungkar karena dia menyimpang, yang mungkar dianggap sebagai kebenaran. Yang dulu dia sudah tahu bahwasanya itu kebenaran, hak, tapi karena hawa nafsu kemudian dia menyimpang, akhirnya yang hak tadi kemudian dia anggap sebagai kebatilan atau kemungkaran. Sudah terbolak-balik akal sehat. Maka itu adalah kesesatan yang sangat buruk. Qala alaihi salatu wassalam, wa idza wa'adta sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'adtahu. Dan jika ini masih rangkaian dari wasiat Dawud alaihissalam. Wa idza wa'adta, jika engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhi janjimu tersebut. Fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Karena jika engkau tidak memenuhi janjimu, maka yang demikian ini akan mewariskan atau menimbulkan permusuhan antara dirimu dengan teman. Ini nasihat yang berikutnya. Nasihat untuk apa? Untuk memenuhi janji. Ya, dua orang berjanji. Ya, kita berjanji dengan teman kita, maka hendaknya kita penuhi janji tersebut. Kita laksanakan. Ya, kalau tidak ada udzur syar'i, maka penuhi janji tersebut dengan serius, dengan bersungguh-sungguh. Ya, karena kalau tidak demikian, maka hal itu akan menimbulkan benih permusuhan antara dua orang yang berjanji tersebut. Kemudian wa ta'awwad billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka, dan mintalah pertolongan, perlindungan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari teman yang jika engkau melakukan suatu urusan, suatu perkara, dia tidak menolongmu. Jika engkau mengingat suatu perkara yang harus engkau laksanakan atau harus engkau lakukan, lam yu'inka, dia tidak mau menolongmu. Berlindunglah kepada Allah dari teman yang seperti ini, yang tidak mau menolong kita di saat kita membutuhkan bantuan. Wa inna sita lam yudhakirka, dan berlindunglah kepada Allah pula dari teman yang jika engkau lupa, dia tidak mau mengingatkanmu. Ini teman yang jelek, teman yang tidak menunaikan hak pertemanan ini, yang seperti ini. Ya, yang tidak mau menolong temannya, dan ketika temannya butuh bantuan tidak mau memberikan pertolongan, serta jika temannya lupa tidak mau mengingatkan. Ya. Ini adalah teman yang buruk, yang kita hendaknya berlindung kepada Allah dari teman yang seperti ini kondisinya. Kita akan baca penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad atau Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala terkait dengan riwayat ini. Beliau berkata, hadzal athar, riwayat ini, kun lil yatimi kal abir rahim, fihi adadun minal wasaya al azimati liman ladaihi yatimun aw tahassala ala yatimin. Di dalam riwayat ini terdapat sejumlah wasiat yang sangat agung bagi barang siapa yang memiliki anak yatim. Au tahassala ala yatimin, atau mendapati anak yatim yang kemudian dia urusi. Maka hendaknya ayyakuna bihi rahiman, hendaknya dia menjadi orang yang penyayang, pengasih dan penyayang bagi anak yatim tersebut. Kama yarhamu waladahu min sulbihi yarhamul yatima, sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, maka seperti itu pula lah hendaknya dia menyayangi anak yatim tersebut. Jadi di dalam Islam disyariatkan bagi orang yang mengurusi anak yatim, hendaknya dia menyayangi anak yatim tersebut sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Ya. Nah, ini diantara yang menunjukkan keindahan agama Islam. Ya, bahwasanya Islam itu memang agama rahmah, dinur rahmah. Raja al-fawzi bil ajri wa thawabi alladhi yatarattab ala al-inayati bi kafalati al-yatimi ad-diniyah wa ad-dunyawiyah. Kasih sayang yang kita curahkan kepada anak yatim itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran yang besar yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mengurusi anak yatim, baik mengurusi perkara dunianya atau mengurusi perkara agamanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengurusi anak yatim, hendaknya diingat-ingat besarnya pahala dan ganjaran yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mengurusi anak yatim. Siapa yang masih ingat dalil yang menunjukkan besarnya pahala atau ganjaran bagi orang yang mengurusi anak yatim, yang sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya? Apa di antara pahala besarnya? Nah, barakallahu fiki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang-orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti kedudukannya seperti dua jari ini. Sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sangat berdekatan, ya, berdempetan. Maka demikian itu pula lah kedudukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengurusi anak yatim. Di surga nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Fi qawlihi, kemudian Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan ucapan Dawud alaihi salam yang berikutnya, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah, sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah engkau akan menuai. Ai kama yazra'u zari'u yahsudu tsamarah. Seorang yang menanam akan mendapatkan buah yang serupa dengan apa yang dia tanam. Qalilan aw katsiran, khairan aw syarran. Besar atau kecil ataukah sedikit ataukah banyak, baik ataukah jelek, hasil yang akan didapatkan seorang hamba tergantung apa yang dia tanam. Wa hadhihi wasiyatun 'amatun bi kafalatil yatimi wa bi ghairiha min salihil a'mal. Wasiat ini umum sifatnya, baik ditujukan kepada orang-orang yang mengurusi anak yatim atau yang selainnya. Fal jazaa'u 'indallahi min jinsil 'amal. Karena balasan di sisi Allah itu serupa atau sejenis dengan amalan yang dikerjakan. Man badaral khaira hasada khairan jazaan hasanan minallah. Barang siapa yang menabur benih kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan pula sebagai bentuk balasan baik dari Allah. Jadi yang menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan atau menuai kebaikan pula. Ya. Dan ini jangan sampai keliru dipahami. Ini bukan hukum alam, tapi ini sunnatullah. Sunnatullah yang telah menetapkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah. Wa man badara syarra waliyadu billah min kufrin wa syirkin wa bid'atin wa kabiratin wa ghairi dhalika min anwa'il syurur fa innahu la yahsudu illa an-nara wa bi'sal qarar wa ghadabal malikil jabbar. Dan barang siapa yang menabur benih kejelekan, waliyadu billah, baik kejelekan berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar dan yang selainnya dari berbagai macam kejelekan, maka dia tidak akan menuai kecuali neraka, waliyadu billah. Dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Selain neraka juga mendapatkan apa? Balasan berupa murka Allah Al-Malik Al-Jabbar. Ya. Nah, jadi barang siapa yang mengharap hasil yang baik di akhirat kelak, maka hendaknya dia menanam benih kebaikan selama di dunia, yaitu dengan melakukan amalan soleh, ibadah, ya, tauhid, ya, yang mana tauhid adalah min a'zamil ibadah, kemudian al-aqidah, al-aqaid, as-sahihah, keyakinan-keyakinan yang lurus di dalam beragama. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi qawlihi ma'akbahal faqra ba'dal ghina. Ucapan Dawud alaihissalam, sungguh betapa jeleknya kefakiran setelah kekayaan. Wa aktsaru min dzalik, dan yang paling besar perkaranya, yang lebih buruk perkaranya dari itu adalah kesesatan setelah hidayah. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, qad yakunul insanu ghaniyan. Bisa jadi seorang hamba itu kaya. Walakin ghinahu imma ayyahmilahu ala taqwa wa imma ayyushqiyahu. Tapi bisa jadi kekayaan tersebut akan membawa dia untuk bertakwa kepada Allah, atau bisa jadi sebaliknya, kekayaan itu justru menyengsarakan dia, mencelakakan dia di dunia dan di akhirat. Fayansa ma khuliqa min ajlih, sehingga dia akhirnya lupa tujuan hidupnya di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, al-ghina, kekayaan materi, itu bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang. Bukan tolak ukur dekatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan seorang tidak menunjukkan apa? Kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda dunia ini baik kepada hamba yang Allah cintai maupun kepada hamba yang tidak Allah cintai. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari seorang sahabat, seingatannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau berkata, "Innallaha yu'til 'abda atau yu'til mal 'ala man yuhib wa 'ala man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini, harta benda dunia, kepada hamba yang Dia cintai dan kepada hamba yang tidak Dia cintai. Dan ini kita lihat, justru yang kaya kebanyakannya orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Justru banyak orang-orang kafir yang kaya raya. Karena memang demikian, Allah memberikan harta benda dunia baik kepada orang yang hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang tidak Allah cintai. Walakin la yu'til iman illa ala man yuhib. Akan tapi Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada hamba yang Dia cintai. Ini perbedaannya. Jadi iman itu tolak ukur. Ketika seorang hamba diberikan keimanan oleh Allah, maka itu tolak ukur yang menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau harta benda itu bukan tolak ukur, tidak bisa dijadikan standar. Keimanan itulah yang bisa dijadikan standar. Apakah seorang hamba dicintai Allah ataukah tidak? Bahkan di sana ada hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yahmil 'abda minad dunya kama yahmi saqimahu kama yahmi ahadukum saqimahul ma." Sesungguhnya Allah mencegah atau menghalangi seorang hamba dari dunia, dari harta benda dunia, kemewahan dunia. Mungkin si hamba tadi ingin menjadi seorang yang kaya, banyak hartanya, tapi Allah sengaja menghalangi hamba tersebut dari dunia. Sebagaimana permisalan yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut, sebagaimana salah seorang di antara kalian melarang orang yang sakit minum air. Nah, di sana ada penyakit. Ada penyakit yang ketika sakit malah menambah penyakitnya, malah memperparah penyakitnya. Kalau seperti itu bagaimana solusinya? Ya jangan diberi air. Kalau sakit, yang mana penyakit itu kalau diberi air, ya, orang yang sakit tadi diberi air malah tambah parah. Bagaimana seorang yang sayang kepada orang sakit itu? Kepada orang yang sakit tersebut diberi air ataukah tidak? Jangan. Walaupun si sakit tadi ingin air, saya butuh air, kasih saya air. Tapi orang yang sehat, yang sayang kepada orang sakit itu tahu, kalau diberi air, dia tambah parah sakitnya. Maka jangan diberi air. Demikian permisalannya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menentukan atau menakdirkan seorang hamba tidak bisa kaya, dihalangi dari kemewahan dunia, karena Allah sayang kepada hamba tersebut. Sebagaimana ya tadi, seorang menghalangi seorang yang sakit minum air karena rasa sayangnya kepada dia. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Walakin ghinahu imma ay yahmilahu ala taqwa wa imma ay yushqiyahu. Akan tapi kekayaan itu bisa menjadikan seorang bertakwa atau justru sebaliknya mencelakakan dia sehingga dia lupa dengan tujuan hidupnya di dunia. Fayusibuhul faqru fayakunu fi haqqihi syaqan alaihi. Kemudian orang yang kaya tadi ditimpa kemiskinan, jatuh miskin. Maka ketika dia mendapati kondisi tersebut, itu adalah kondisi yang sangat berat baginya. Wa mu'anniban lahu, dia sangat menyesal ya, dengan musibah yang menimpanya tadi. Wa yasiru muhtaqaran fil mujtama'at, dia kemudian merasa direndahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena sebelumnya kaya raya, punya kedudukan, dihormati manusia karena hartanya. Ketika dia tiba-tiba jatuh miskin, gimana? Dihina manusia. Ya, kedudukannya tidak seperti sebelumnya. Yuqal anhu qad kana ghaniyan tsumma asbaha faqiran. Maka dikatakan tentang orang tersebut, dia dulu kaya, tapi kemudian jatuh miskin. Waqbahu min dzalik ad-dhalalah ba'dal huda. Kalau tadi gambarannya hanya sekedar harta dunia, harta benda dunia, orang yang kaya kemudian jatuh miskin itu sangat buruk kondisinya. Yang lebih parah dari itu adalah orang yang sebelumnya di atas hidayah kemudian menyimpang. Maka itu kondisinya lebih parah dibandingkan orang yang kaya kemudian jatuh miskin. Qad yakunul insanu ala huda mustaqiman ala syara' muqiman li awamirillah mujtaniban nawahiyah thumma yadhillu an hadhil istiqamah. Bisa jadi seorang hamba yang sebelumnya istiqamah di atas hidayah, istiqamah di atas syariat, menegakkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian dia menyimpang dari keistiqamahan ini. Fayasqutu fil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, hingga akhirnya dia terjatuh kepada perkara-perkara maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Fahadas sani' min aqbahil a'mal, maka kondisi yang seperti ini adalah amalan yang paling jelek. Orang yang sebelumnya sudah tahu al-haq, tapi dia kemudian sengaja meninggalkan al-haq itu, kan lebih memilih kesesatan. Ini kondisinya sangat parah. Ya. Dibandingkan orang yang memang dia sebelumnya sudah menyimpang. Menyimpang terus sampai meninggal. Ini parah. Tapi yang lebih parah dari itu, sudah mengetahui al-haq, sudah mengenal al-haq, tapi dia kemudian sengaja memilih kesesatan. Maka ini lebih parah kondisinya. Wal'iyadu billah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Wa min aswa'iha alal insan. Ini adalah kondisi terburuk pada manusia. Wa'adhamiha syu'man. Dan ini adalah kemalangan yang paling berat. Lasiyama idza mata 'ala ad-dhalalah, terlebih lagi jika dia akhirnya meninggal di atas penyimpangan dan kesesatan tersebut. Su'ul khatimah. Jadi ini juga merupakan nasihat bagi kita semua. Kita sekarang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal manhaj yang hak, maka kita harus pegang erat-erat al-haq ini, jangan sampai lepas. Karena memang al-ibrah bil khawatim, al-amal bil khawatim. Ya. Amalan seorang hamba itu berdasarkan penutupnya, bukan yang sekarang sedang berjalan ini. Kita nggak tahu nanti di akhir hidup kita bagaimana kondisi kita. Apakah tetap istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah, di atas manhajus salaf, ataukah tidak? Ya. Maka kita hendaknya banyak-banyak berdoa meminta as-sabat minallah Azza wa Jal. La siyama idza mata 'ala ad-dhalalah, terlebih lagi jika dia meninggal di atas kesesatan. Fa innahu yujaza kama yujaza ad-dhalun 'anil haqq biqadri ma 'indahu min ad-dhalalah. Maka dia akan dibalas sesuai dengan balasan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dari al-haq, sesuai dengan besar kesesatannya. Wa fi dhimni hadzal ikhbar wasiyatun bi amrayn. Jadi dari ucapan Dawud ini tadi, kita bisa mengambil atau memetik dua wasiat atau dua faidah. Yang pertama, husnul tasarruf fil mal wifqa syar'illahil mutahhar akhdan wa ata'an. Jadi dari ucapan Dawud tadi, ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa aktsaru min dzalik aw aqbahu min dzalik ad-dhalalatu ba'dal huda. Ini kita bisa memetik dua faedah penting. Yang pertama adalah husnul tasarruf fil mal wifqa syar'illahil mutahhar akhdan wa ata'an. Hendaknya kita pandai-pandai di dalam menggunakan harta. Kita harus pandai-pandai menggunakan harta yang kita miliki sesuai dengan tuntunan syariat Allah yang suci. Baik ketika akhd, ketika mendapatkan harta tersebut, kita harus jeli, kita harus pandai-pandai, ya. Jangan sampai mengambil atau mendapatkan harta dari jalan yang haram, yang tidak Allah ridhoi. Begitu pula ketika membelanjakan, ketika kita sudah mendapatkan harta yang halal dari hasil yang halal, maka ketika membelanjakan pun harus sesuai dengan syariat Allah. Ya. Karena kedua hal ini pasti akan ditanya di akhirat nanti. Dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita membelanjakannya. Perkara yang kedua yang bisa kita ambil dari penggalan wasiat Dawud alaihissalam ini, ats-tsabat wad dawam 'ala man 'ala ma an'ama Allahu 'alal fardil muslim wal ummatil muslimah minal huda wa dinil haq, yaitu kekokohan dan keteguhan, istiqamah di atas apa yang Allah karuniakan kepada individu muslim dan kepada umat Islam berupa hidayah dan agama yang hak, hatta ya'tiyahu min rabbihi al-yaqin, sampai datang al-yaqin dari Rabbnya. Al-yaqin yang dimaksud di sini adalah al-maut, sebagaimana yang Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah engkau kepada Allah sampai datang yaqin kepadamu. Yang dimaksud dengan yakin di sini al-maut. Beribadalah terus, istiqamah di atas ibadah kepada Allah sampai maut, kematian mendatangimu. Fal haqqa falzam wajtanib syarral hawa. Maka istiqamahlah di dalam menetapi al-haq dan jauhilah kejelekan hawa nafsu. Ini kuncinya di sini. Kalau kita sudah tahu al-haq, maka pegang erat-erat, jangan sampai dilepas. Dan setiap hawa nafsu, ketahuilah bahwasanya hawa nafsu itu kejelekan dan hendaknya kita jauhi. Fal haqqu nurun wal huda diddu ar-rada. Kebenaran itu adalah cahaya dan petunjuk lawan dari ar-rada. Rada itu adalah penyimpangan dan kehancuran. Kemudian wasiat yang berikutnya, wa fi qawlihi wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawa. Kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, irsyadun ilal wafa' bil wa'd wa injazi. Di dalam ucapan Dawud ini terdapat irsyad, bimbingan untuk memenuhi janji dan untuk melaksanakan janji. Fa innal wafa bil wa'd min ada'il amanah. Karena menunaikan janji, memenuhi janji itu termasuk apa? Menunaikan amanah. Jadi janji itu amanah. Dan amanah wajib untuk kita tunaikan. Maka begitu pula janji. Kalau kita sudah berjanji, maka hendaknya kita penuhi janji tersebut. Wa min alamatil iman, memenuhi janji itu juga termasuk alamat atau tanda-tanda keimanan. Wa khulful wa'd an ala sabilil amd biduni udri, hadza yu'tabar min alamatin nifaq al amali. Dan menyelisihi janji ini, menyelisihi janji yang disengaja, sengaja tidak menunaikan janji tanpa udzur, ini tergolong alamat kemunafikan. Jadi alamat tanda-tanda nifaq amali. Seorang yang bermudah-mudahan di dalam mengingkari janji, tidak mau menunaikan janji, ini terdapat padanya tanda-tanda kemunafikan. Tapi nifaq amali yang dimaksud di sini. Karena nifaq itu ada dua bentuk, dua jenis. Yang pertama nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Ini yang terjadi pada kaum munafikin di zaman Nabi. Ya, orang-orang yang menampakkan Islam, sholat bersama Rasulullah, ya, bahkan ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Ini nifaq i'tiqadi, maka dia kafir hukumnya. Ya, letaknya di akhirat nanti, fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Jadi kondisinya lebih berat dibandingkan orang-orang yang memang menampakkan kekufuran secara terang-terangan di dunia. Orang munafik hukumannya lebih berat dibandingkan orang kafir yang terang-terangan, ya. Karena dia kafir, tapi menampakkan sebagai seorang muslim. Tapi di sana ada bentuk nifak yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang dimaksud di sini. Bahwasanya menyelisihi janji, tidak menunaikan janji, itu termasuk alamat nifak amali. Alamat atau tanda-tanda kemunafikan amali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ayatul munafiqi thalathun. Ayat atau tanda-tanda munafik itu ada tiga. Wa fi riwayatin arba'un, dan di riwayat yang lain disebutkan empat. Tanda kemunafikan itu ada empat. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang empat hal itu ada padanya, maka dia adalah munafik. Seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jika padanya ada satu tanda dari tanda-tanda itu, maka di dalam atau padanya terdapat tanda kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Minha, di antara tanda kemunafikan yang disebutkan Rasulullah, idza haddatha kadzaba. Jika berkata berdusta, menyampaikan suatu tidak sesuai dengan realita atau fakta yang terjadi. Atau bahasa kita sekarang yang beredar ini, yang populer adalah hoax. Yeah. Berkata, menyampaikan informasi, tapi tidak sesuai realita. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini yang sesuai dengan topik pembicaraan kita sekarang. Yaitu jika berjanji, mengingkari. Di sana ada tanda yang ketiga. Wa idza tumina khana. Jika diberikan amanah, mengkhianati. Wa idza khasama fajara. Jika dia berselisih, dia akan berbuat fujur, melampaui batas di dalam berselisih. Ya. Ketika dia berselisih dengan saudaranya, sudah. Lupa batasan-batasan syariat, lupa. Ketika dia berselisih dengan saudaranya, dia akan berupaya supaya saudaranya itu jatuh. Ya. Mencelanya, mencacinya, menyebarkan aib-aibnya. Ini adalah bentuk apa? Al-fujur fil khusumah. Perbuatan fujur di dalam berselisih. Ya. Ini adalah tanda kemunafikan. Waliyadu billah. Fala yajuzu li insanin yu'ti akhar maw'idan mubahan aw syar'iyan thumma yukhlifu biduni udrin. Maka tidak boleh seseorang itu berjanji kepada orang lain dengan sebuah janji, baik yang janji sifatnya mubah, janji yang sifatnya mubah. Contohnya, ayo nanti kita ketemu ya, sore nanti ketemu di rumahmu, mau membicarakan masalah bisnis, mubah. Ya. Ternyata ditunggu-tunggu sudah tiba waktunya, tidak datang tanpa ada berita, tanpa ada informasi. Yang seperti ini tidak boleh. Berjanji kepada orang lain yang sifatnya mubah atau syar'i, ya. Yang sifatnya syar'i, misalnya janji untuk menunaikan hutang, untuk membayar hutang. Ini penting. Nanti bulan depan ya, saya bayar. Ditunggu-tunggu sampai bulan depan enggak bayar. Ini menyelisih janji yang syar'i sifatnya. Karena dia wajib. Membayar hutangnya itu wajib. Dan dia sudah berjanji akan membayarnya bulan depan. Ketika sudah tiba waktunya, dia tidak membayarnya. Tanpa ada udzur syar'i. Ya. Maka yang seperti ini juga dilarang ya, di dalam Islam. Fayaqa fin nifaq amali. Maka yang seperti ini, orang yang seperti ini terjatuh pada nifak amali, kemunafikan amali. Wan nifaku kulluhu syarrun. Dan kemunafikan itu jelek seluruhnya. Fal amali yajurru sahibahu hatta yasqutu finnar wal iyadu billah. Nifak amali akan menyeret pelakunya untuk terjerumus ke dalam siksa api neraka wal iyadu billah. Falabudda minal wafa. Maka harus menunaikan janji. Tidak boleh tidak. Amma idza akhlafal maw'ida bi udhrin fala haraj alaih. Adapun jika tidak bisa memenuhi janji karena ada udzur, maka yang seperti ini fala haraj alaihi. Tidak ada dosa baginya karena ada udzur. Dia sudah berjanji bertemu, tiba-tiba ada kesibukan yang lain, ya. Tiba-tiba dikabari saudaranya masuk rumah sakit, dia harus segera pergi ke rumah sakit. Maka yang seperti ini di antara adab untuk membatalkan janji, hendaknya dia menghubungi, ya, pihak yang sudah dijanjikan tadi. Hendaknya dihubungi agar yang dijanjikan tadi tidak menunggu-nunggu. ya, jika itu bisa dilakukan. Faqad yakunu lahu udhrun syar'iyyun wa mani'un minal mawani' hala bainahu wa bainal wafa. Karena bisa jadi seorang itu memiliki udhur syar'i atau penghalang yang menghalangi dia dari menunaikan janjinya. Fala haraj 'alaihi fi dzalik. Yang demikian ini tidak ada dosa baginya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Memenuhi janji termasuk perbuatan takwa. Tapi takwa sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali yang dimampuinya. Ini terkait dengan apa? Wasiat terkait memenuhi janji. Yang terakhir, fi qawlihi ta'awwad billah min sahibin. Mintalah perlindungan kepada Allah dari teman yang tadi. In dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan tentang ucapan ini, wasiat ini, as-sahib bihaq huwa alladhi yu'inu akhahu biqadri ma yastati'. Teman yang sejati, teman yang hakiki, yang benar-benar teman, itu adalah yang senantiasa menolong dan membantu temannya, menolong dan membantu saudaranya, biqadri ma yastati', semaksimal yang dia mampu. Walau bi kalimatil khair at-thayyibah, walaupun hanya dengan ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik ini juga bisa berupa, bisa dimaknakan sebagai bantuan. Contohnya ketika teman kita sedih, tertimpa musibah, kita hibur. Bukan dengan apa-apa, bukan dengan materi atau hadiah, cukup dengan ucapan yang baik, mendoakan. Yassarallahu lak umurak, misalnya. Ketika teman kita tertimpa musibah, kita doakan semoga Allah memudahkan urusanmu. Ya. Atau yang semisalnya, Allah yu'inuk, semoga Allah menolongmu. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang baik, yang hendaknya sesama. Ya. Orang yang berteman, yang bersaudara, hendaknya saling, ya, memberikan kalimat-kalimat yang baik ini. Menghibur temannya atau saudaranya yang sedang mengalami kesedihan. Bahkan di sana ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min afdalil a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Di antara amalan yang paling afdal, yang paling utama adalah engkau memasukkan, menyelipkan ke dalam hati saudaramu yang mukmin kegembiraan. Jadi sekedar memberikan kegembiraan, ya, masukkan rasa gembira ke dalam hati saudara kita, itu adalah di antara amalan yang mulia. Dan itu bisa kita lakukan dengan ucapan kita, ucapan yang baik. Wa yu'inuhu bin nasihah. Dan juga teman yang sejati adalah yang senantiasa menolong temannya dengan menasihatinya. Wa idza nasiya syai'an dzakkarahu. Jika temannya lupa, terluput, ya, tidak sengaja melakukan kesalahan karena lupa, maka teman yang sejati adalah mengingatkannya. Liyaquma bihaqqis suhbah. Sehingga dia bisa menegakkan atau menunaikan hak persahabatan, hak pertemanan. La siyama fima yata'allaku bi umuriddin. Terkhusus atau terutama pada perkara-perkara yang terkait dengan urusan agama. Yudhakiruhu wa yansahu lahu. Mengingatkan dia, menasihati dia. Saling mengingatkan. Nanti malam ada taklim, ya. Ingatkan temannya. Ya. Kelihatan saudaranya agak kurang semangat menghadiri taklim, dia ajak, dia rangkul, dia ingatkan, nanti malam taklim kita datang bersama-sama. Kalau antum, ya, agak kurang semangat, nanti ana yang jemput. Ini diantara bentuk pertemanan dan persahabatan yang hakiki, yang seperti ini, saling mendukung antara kedua pihak. Fakullu dzalika wa yusdi ilaihi al-ma'ruf, memberikan atau mencurahkan kebaikan kepada temannya, kepada saudaranya. Fa kullu dzalika minal wafa' bis-suhbah. Ini semua tergolong menunaikan hak persahabatan. Wa amma man idza nasita lam yudzakkirka. Adapun jika ada teman yang jika engkau terlupa, tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran syariat karena lupa, temanmu membiarkan, maka dia bukanlah teman yang sejati. Wa idza tajta ilaihi lam yu'inka. Jika engkau sedang membutuhkan pertolongan, dia tidak mau menolongmu. Falam yakum bihaqqis suhbah. Maka yang seperti ini, teman yang seperti ini, dia tidak menunaikan hak persahabatan. Li'annahu lam ya'rif qadraha wa qadra ma yatarattab 'alal wafa' ma'al ashab. Karena dia tidak mengetahui kadar persahabatan, nilai dari persahabatan itu sangat besar, ya. Dan balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menunaikan hak persahabatan. Di antara balasan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang saling bersahabat, saling berteman karena Allah, ya, ketika di akhirat nanti Allah akan panggil di hadapan seluruh makhluk, Aynal mutahabbina fiyya, dipanggil, mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, yang saling bersahabat, yang berteman, saling berteman karena aku, akan dipanggil di hadapan makhluk ketika itu, dipuji dan diberikan kedudukan yang tinggi. Ya. Barakallahu fiikum. Jam berapa ini? 9 lewat? Tidak kerasa ya. Nah, tapi mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.